tiada lagi terhibur Setelah ku lepas dirimu, terasa sepi niang kini. Kehangatan di dalam hati telah punah tiada sisa. Bunga mawar yang kau dan tertanam di hatiku, kini telah berguguran helai demi helai. Ku berjalan di dalam kesunyian, tertawa di dalam kesedihan. Ku tak mau seorang pun tahu, biarlah ku derita sendiri. Setelah ku lepas diri, terasa sepi di dalam hati, kehangatan di dalam hati telah punah tiada sisa. Bunga mawar yang kau berikan dan tertanam di hatiku, dalam kesunyian, ku tertawa di dalam kesedihan. Biarlah ku derita sendiri. Ku tak mau seorang pun tahu. Biarlah ku derita sendiri. Tiada akan kasih menempuh hidup ini. ku pergi dari sisimu sayang, ku pergi jauh darimu untuk menempuh hidupku. Aku pergi ke kasih tersayang, ingatlah diriku ini di dalam hati. Doamu yang selalu ku nanti sampai kita jumpa lagi. Hidupmu bebas tiada ikatan.

hatiku. Dalam hati, oh sedih. semuanya telah pergi. Dari sisi Lina dan air mata tanda pilu hatiku tak tahu kemana kan ku cari pelipur lara. Oh sedih, oh sedih, kau datang padaku setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan diri

ungkapan hati. Tapi tak ada tujuan dan tak ada hasratku. tetapi karena kehidupan ini, tinggal kekasihku. Jangan kau pikirkan aku yang malang. Itu bukan karena hasil.